Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Pada kajian sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa pembahasan atau rambu-rambu ketika kita mempelajari bab al-asma' was-sifat, pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Telah kita sebutkan dua di antaranya. Yang pertama, beriman, termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman dengan sifat yang disebutkan tentangnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya sifat-sifat Allah termasuk dalam perkara ghaib. Dalam perkara ghaib, yang mana dalam perkara ghaib kita memiliki keharusan, barakallahu fikum, yaitu kita beriman dengannya sesuai dengan berita yang sampai kepada kita. Dan kita tidak boleh menjadikan selain dari Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi. Kita tidak boleh menjadikan Al-Quran selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai referensi dalam perkara ghaibiyah. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, la yusofullahu illa bima wasofa bihi nafsahu aw wasofahu bihi rasuluhu wala yutajawazul Qur'an wal hadith. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang disebutkan olehnya atau dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulnya. Dan kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan hadis dalam perkara ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jelas. Bahwa kita mengimani sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang disifati oleh Allah sendiri. Begitu pula yang telah disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus demikian? Salah satunya adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanyalah yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan fawahish, fahishah, perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma wal baghya bighairil haqq, perbuatan dosa dan kezaliman tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil atau alasan dalam perbuatan tersebut. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengucapkan atas Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Engkau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak engkau ilmui. Sehingga oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbuatan al-qawlu 'alallahi bighairi 'ilm, mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa landasan, tanpa ilmu, termasuk dosa yang sangat besar. Dan bahkan ada yang sampai mengatakan lebih besar daripada perbuatan syirik. Dikarenakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa dan memulainya dari yang paling ringan di antaranya. Al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Kemudian perbuatan syirik, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berucap tentang Allah ma la ta'lam dalam perkara engkau tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Nah, sehingga perbuatan ini khatirun jiddan, sangat berbahaya sekali. Seseorang berbicara tentang Allah, nama-nama, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya mengedepankan akal tanpa adanya landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dia tidak memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Dia mensifati Allah dengan sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Maka dia telah terjatuh dalam perbuatan apa? Al-qawlu 'alallahi bighairi 'ilm. Mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini merupakan sesuatu yang dilarang dan termasuk dosa yang sangat besar. Berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berbuat ma laysa laka bihi ilm, yang mana engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ketika seseorang mensifati Allah dengan sifat yang tidak pernah Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, maka sungguh dia telah berbuat atau melakukan sesuatu tanpa ilmu, dan dia sungguh telah terjatuh dalam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sifat-sifat Allah termasuk dari al-umur al-ghaibiyah. Termasuk dari perkara ghaib yang mana kita memiliki rambu-rambu ketika kita beriman dalam perkara ghaib ini. Apa itu rambu-rambunya? Kita beriman sesuai dengan berita atau informasi yang sampai kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak boleh merujuk atau menjadikan selain dari Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi. Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Akal, naam, tidak memiliki andil terkait keimanan dalam perkara ghaib. Akal tidak akan sampai ke sana. Nah, barakallahu fikum. Contohnya saja, Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga. Naam, kenikmatan yang surga yang luar biasa. Di dalamnya ada taman, ada kebun yang luas, sungai-sungai, naam, dari susu, dari khamar, atau dari air yang tidak asin. barakallahu fikum, dipan-dipan, permadani yang indah, istana-istana dan yang lainnya. Dan kita pahami maknanya. Allah menyediakan tentang sungai. Kita paham sungai itu apa? Sungai yang di dalamnya ada air yang mengalir. Kita pahami makna dan sungai tersebut. Barakallahu fikum. Akan tetapi hakikatnya tidak sampai akal pikiran kita terhadap sungai yang ada di dalam surga tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang naimul jannah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah siapkan bagi mereka dari qurrati a'yun, penyejuk mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang mereka perbuat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, a'dattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan juga tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Allah menyebutkan tentang kebun-kebun yang siap dipetik buahnya. Naam, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan selalu berada, naam, senantiasa berada di dalam kebun, kebun surga, kebun yang mana dia taman buah yang dia siap memetiknya, siap untuk dipanen dan dipetik buahnya. Nah, dan kita pahami makna dari khurfatul jannah sebagaimana yang dimaknakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Barakallahu fikum. Akan tetapi hakikatnya, kaifiyahnya, bentuknya, maka kita tidak mengetahuinya. Karena itu adalah perkara gaib. Begitu pula keimanan kita terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani lafadznya, maknanya sesuai dengan bahasa yang kita pelajari, bahasa Arab yang umum, barakallahu fikum, tanpa kita mentahrif, tanpa kita menyerupakan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, annana la nasifullaha ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu. Kita tidak mensifati Allah. Naam, apa yang kita sebutkan ini tidak ada di dalam kitab yang ada di tangan antum. Ini sebagai tambahan pembahasan supaya pemahaman kita lebih dalam. Bahwasanya kita tidak mensifati Allah dengan kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pernah disifatkan oleh Allah terhadap dirinya. Ini jelas. Nah, ini jelas karena ini termasuk dari perkara ghaib dan kita tidak boleh melangkahi Al-Qur'an dan hadis dalam perkara ini. Kemudian yang keempat, wujubu ijra'in nususi al-waridati fil kitabi was sunnah ala ala zahiriha la nata'addaha. Wajibnya kita menerima an-nusus, dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah sesuai atau secara zahirnya. wala nata'addaha, dan kita tidak boleh melangkahinya atau melampauinya, menjabarkan dengan penjabaran yang lebih, yang tidak penting, yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam bab al-asma wa sifat. Amiruha kama ja'a. Nah, perlakukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya. Nah, Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Ayo terima sesuai. Naam, sebagaimana datangnya Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, naam, kenapa ada orang yang tidak mau, naam, berlapang dada menerima sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kenapa dia melangkahi Al-Quran dan Sunnah? Kenapa dia mencari jalan-jalan yang lain yang tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Allah menyebutkan begini. Nah, kenapa harus dicari takwil? Yang mana itu semua kembali kepada akal pikirannya. Wal'iyadzubillah. Nah, maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ain. Naam. Allah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki mata, bi anna lahu ainan. Allah memiliki mata. Al-ain, mata. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita maknanya mata. Naam. Dan kita ketahui makna mata itu seperti apa. Akan tetapi hakikat dari ainullah, mata Allah, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita imani amiruha kama jaa. Berlakukan, perlakukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya. Jangan terlalu memberatkan diri. Allah mensifati dirinya, naam, bal yadahu mabsutatan, dan bahkan kedua tangannya terbentang. Barakallahu fikum. Namun ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan tangan ini bukan hakikat tangan. Naam. Laisa lahu yadun haqiqah. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan dia mengatakan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah al-qudrah atau iradatun ni'mah, kemampuan, kekuasaan, naam, keinginan untuk memberikan nikmat kepada hambanya. Maka ini mencari takwil, mencari tahrif. Barakallahu fikum. Naam. Al-qudrah itu syai'un akhar, sesuatu yang lain. Iradatun ni'mah, kekuasaan, adalah satu hal lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan memberikan nikmat juga sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tangan juga sesuatu yang lain. Nah, jangan dimaknakan dengan makna-makna yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiruha kama jaa. Berlakukan atau perlakukan. Nah, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya nama tersebut. Sehingga oleh karena itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari perkataan Naam Al-Imam Malik rahimallahu, al-istiwa ma'lufun. Al-istiwa ma'rufun. Ma'lumun. Al-istiwa itu diketahui. Naam. Diketahui maknanya sesuai dengan pemahaman yang kita ketahui. Wal kaif majhul. Sementara kaifiyahnya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan iman wajib. bertanya tentang kaifiahnya adalah perbuatan bid'ah. Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Secara bahasa diketahui maknanya. Adapun hakikat istiwanya Allah bagaimananya, itulah yang tidak kita ketahui. 6. Kita lanjutkan. Berikutnya, annal akla la madkhal lahu fi babil asma'i was sifat. Bahwasanya akal tidak memiliki andil dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, enggak ada andilnya terkait keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya yang dijadikan sebagai referensi dan rujukan. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Al-Asya'irah, Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Naam, antum ketahui Al-Asya'irah. Naam, hanya mengimani barakallahu fikum 20 sifat kurang lebih. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki 99 nama. Dan masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Dan di antara dan setiap nama-nama tersebut memiliki atau mengandung sifat. Allah memiliki nama As-Sami', berarti memiliki sifat As-Sama'. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, dari kalangan ahlu ta'til yang mana mereka menjadikan akal mereka sebagai landasan dan pondasi ketika mereka menetapkan sifat-sifat atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sesuai dengan akal pikiran mereka, maka itu mereka tetapkan. Dan apa yang tidak sesuai dan mereka anggap tidak layak bagi Allah, maka mereka mengingkarinya. Wal'iyadzubillah. Nah, walaupun Al-Quran menetapkannya, mereka akan menolak sifat-sifat dan nama-nama tersebut kalau tidak sesuai dengan akalnya, walaupun Al-Quran menetapkan sifat-sifat tersebut. Nah, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Walhasil ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-aqla la majala lahu fi babi asma'illahi wa sifatihi. Akal tidak ada andil dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan 6 contoh-contoh dari orang-orang yang lebih mengedepankan akal terkait keimanan mereka terhadap sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan laisa lillahi ainun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki mata, kata mereka. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki tangan, tidak beristiwa di atas arasy. Nah, karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, dikatakan beristiwa di atas arasy, maka konsekuensinya kita akan menetapkan tempat bagi Allah. Nah, akal. Kembali kepada akal. Allah, mereka juga mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun 6 ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadisnya jelas sahih. Nah, barakallahu fikum. Namun mereka mengingkari sifatun nuzul dan mereka mencari takwil atau tahrif, mentahrif makna dari sifat-sifat tersebut. Nah, intinya mereka mengedepankan akal dalam perkara ini. Kenapa mereka tidak mau Apa susahnya menerima Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya? Tidak memberatkan diri untuk memikirkan sesuatu yang mana akal dalam bab ini tidak memiliki andil sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Banyak sekali kisah-kisah kesesatan-kesesatan dari orang-orang yang hanya mengedepankan akal ketika mereka mendalami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, apalagi dalam perkara bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, halaman 22. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan mereka beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka tidak akan menafikan dari Allah sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dan mereka tidak mentahrif kalamullah dari tempat aslinya. Dia tidak mentahrif baik secara makna ataupun secara lafaz dari garisnya. Tidak menyimpangkan dan tidak menyelewengkan. Kalamullah dari tempatnya. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, lama dzakara al-musannifu rahimahullah annal wajiba huwa al-imanu bi sifatillahi tsabita fil kitabi was sunnah min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Ketika Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwasanya wajib adalah bahwasanya kewajiban adalah al-imanu bi sifatillah, beriman dengan sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa mentahrif, tanpa menyimpang atau menyelewengkan, wala ta'til dan tanpa menolak, wa min ghairi takyifin wala tamtsil dan tanpa menyebutkan bentuk dan tanpa menyerupakan. Lalu Asy-Syaikh bayyana mauqif ahli sunnati wal jamaah min dzalik, menjelaskan bagaimana mauqif, bagaimana kedudukan atau sikap dari ahli sunnati wal jamaah dari hal demikian. Apa itu? Wa huwa annahum yu'minuna bi tilkas sifat ala hadzal manhajil mustaqim. Bahwasanya mereka mengimani sifat-sifat tersebut di atas manhaj yang lurus ini. Fa yuthbitunaha ala haqiqatiha. Mereka menetapkannya sesuai dengan hakikatnya. Nafina anha tamtsil. Mereka menafikan tamtsil. Ufala yu'attiluna wala yumatsiluna. Mereka tidak menolak dan juga tidak memisalkan ala ma wafaqa ma jaa fi qoulihi ta'ala fil ayah. Sikap mereka sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun, dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini penting untuk kita pahami dan bahkan dijadikan sebagai landasan dalam perkara keimanan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ayat ini raddun alal mumatsilah, bantahan terhadap al-mumatsilah, ahlu tamtsil, orang yang suka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, maka ini bantahannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Dan ayat ini jangan dipotong. Ahlu ta'til, mereka hanya memakai satu potongan ayat ini saja. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia. Hanya potongan ayat ini aja yang dia pakai. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal setelahnya Allah berfirman, wa huwas samiul basir, dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Padanya terdapat raddun alal mu'attilah, bantahan terhadap ahlu ta'til, orang yang suka menolak sifat-sifat Allah. Dikarenakan di dalam ayat ini fihi itsbat as-sam'i wal basar, padanya terdapat penetapan nama dan sifat, penetapan dari as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Fal ayatul karimah dusturun wadihun fi babil asma'i was sifat. Ayat yang mulia ini merupakan dusturun wadihun, kaidah yang sangat jelas dalam bab nama dan sifat-sifat Allah. Li'annaha jama'at baina itsbatis sifati lillahi wa nafyi tamtsili anha. Dikarenakan ayat ini mengumpulkan antara dua hal. Yang pertama apa? Menetapkan sifat bagi Allah. Kemudian yang kedua, menafikan tamtsil, mentiadakan tamtsil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, dinafikan dengan ayat ini. Di samping kita menetapkan, tapi kita tidak menafikan, tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa sayati tafsiruha insyaallah, dan akan datang penjelasan yang lebih jelas terkait dengan ayat ini. 6. Barakallahu fikum. Seperti yang kita jelaskan tadi, ahlu ta'til mereka hanya berpedoman dengan sepotong ayat tadi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau seandainya kita menetapkan sifat ini, 6, maka kita akan terjatuh pada perbuatan tamzilullah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Hadza la yumkin. Ya, seperti ini enggak mungkin. Konsekuensinya bagaimana? Mereka mentahrif maknanya. Yang mana mereka membahasakannya dengan bahasa takwil. Kita mentakwil. Padahal perbuatan mereka itu adalah tahrif. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, itsbatus sifat lillah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharuskan nam kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang khusus baginya dan yang layak untuknya, sementara makhluk juga memiliki sifat yang khusus bagi mereka dan layak bagi mereka, yakni secara hakikat. Adapun secara lafadz mungkin sama, secara lafadz sama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, bal yadahu mabsuutatan, sebagaimana makhluk kita manusia juga memiliki tangan, akan tetapi hakikatnya tentunya tidak sama, dikarenakan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan kita imani makna al-yad tersebut naam dengan makna sesuai dengan bahasa, tanpa kita mentakwil dan tanpa kita mentahrif. Barakallahu fikum. Wa qawluhu fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, ucapan asy-syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka tidak menafikan naam dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah sifatkan pada dirinya dengan sifat tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.